Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-iltifat. Iltifat itu artinya, kalau secara bahasa, menoleh ya. Iltifatat. Di antara makruhatus shalah adalah al-iltifat bis-shalah min ghairi hajah. Ya, menoleh kiri kanan ketika shalah dalam keadaan tidak ada hajat. Iltifat. Dalam syarah beliau sebutkan ini namanya bara'atul ikhtitam. Bara'atul ikhtitam, ini penulis yang mengisyaratkan berakhirnya pembahasan kitab ini. Ya, dengan bab iltifat itu seakan-akan penulis berkata, ya iltafatna ba'da hadza ila kitabin akhar. Ya, kita akan menoleh setelah ini ke kitab lain. Ini adalah akhir kitab. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini kitab lain. Menoleh kitab-kitab lain. Ini kata beliau, ini bara'atul ikhtitam. Dengan bab yang dibuat sudah mengisyaratkan ini sudah adalah akhir bab. Akhir kitab. Al-tifat, sebagaimana namanya tadi menoleh, adalah tahwilu uslubil kalam min wajihin ila akhar, adalah berpindahnya uslub kalimat dari satu bentuk ke bentuk lain. Walahu suwarun, dan memiliki beberapa bentuk, beberapa gambaran, minha diantaranya al-iltifatu min al-ghaibah ila khitab. Ya, berpaling dari yang tadinya gaib, pembahasan terkait pihak ketiga, kepada mukhatab. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Tiga ayat ini terkait dengan berita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan uslub memberitakan pihak ketiga, ghaibah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Di ayat yang keempat ternyata berubah menjadi dhamir mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Yang tadinya di tiga ayat pertama terkait dengan pembahasan ghaibah, ya ketiga yang sedang diberitakan ya keagungannya Allah Subhanahu wa taala, segala puji baginya. Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah Rahman Ar-Rahim, Allah adalah Maliki Yawmiddin. Yang keempat langsung kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asy-syahid tahawwala al-kalam min al-ghaibah ila khitab. Allah Subhanahu wa taala merubah, memindahkan pembahasan ya yang tadi dari ghaibah menjadi khitab kepada pihak kedua. Langsung berkata, iya karena hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tidak iyahu na'budu iyahu nasta'in, tapi langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berubah ke khitab biqouli ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya iltifat. Berpindah kalimat dari ghaibah kepada khitab. Yang kedua, sebaliknya. Al-tifat min al-khitab ila ghaibah. Ia berpaling, berpindah yang tadinya sedang membahas tentang khitab ini pihak kedua illa ghaibah, ghaibah kepihak, jadikan yang ghaibah kepihak ketiga. Kaqalihi ta'ala hatta idza kuntum fil fulk, hingga ketika kalian sudah dalam perahu. Wajaraina bihim, dan kami pun, artinya dan afwan, bukan kami, dan perahu-perahu pun berjalan, berjalan bersama mereka. Nah, di sini dhamir kembali kepada fulk. Asyahid di awal hatta idza kuntum, kuntum mukhatab, hingga ketika kalian mukhatab. Tapi ketika berikutnya wajaraina bihim, bukan jaraina bikum. Iya, kalau mukhatab itu bikum, dan perahu-perahu pun berjalan bersama kalian, begitu. Tapi di sini Allah sebutkan dengan dhamir ghaib, ghaibah. Wajaraina bihim, berubah dari mukhatab ke ghaibah. Fahawwal kalam mil khitab jadi hatta idza kuntum, kuntum untuk pihak kedua, kalian sudah diajak bicara, il ghaibah, yaitu bihim. Ini perubahan dari khitab ke ghaibah, ini namanya iltifat. Atau yang ketiga, al-iltifat min al-ghaibah ila takallum. Ya, berubah dari yang tadinya ghaibah dari pihak ketiga, supaya mudah dipahami, ila takallum ke pihak pertama yang berbicara. Ya, pihak pertama yang bicara, berbicara, mukhatab pihak kedua yang diajak bicara. Ya, pihak ketiga, ghaibah itu yang diberitakan. Dari ghaibah yang sedang diberitakan, pihak ketiga berubah menjadi takallum ke pihak pertama yang berbicara. Kaqali ta'ala walaqad akhadallahu mitsaq bani Israil. Ini berita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian Bani Israil. Allah telah mengambil perjanjian ya kepada Bani Israil. Ini disebut dengan ghaibah. Yani Allah, kita sedang, Allah sedang memberitakan, memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada Bani Israil dengan uslub ghaibah. Tapi berikutnya wa ba'atsna, dan kami telah mengutus minhum, di antara mereka, isna asyara naqibah. Iya, tidak dengan menyatakan wa ba'atsa ghaibah juga, tetapi langsung berubah ke mutakallim wa ba'atsna minhum isna asyara naqibah. Fahawal kalam min al-ghaibah, iya, larabah kalimat dalam ayat ini yang tadi dari ghaibah kepada takallum. Biqaulihi wa ba'atsna. Kalau mengikuti dhamir sebelumnya, faqad ahadallah, berarti wa ba'atsa. Di sini wa ba'atsna, dirubah kepada takallum. Atau sebaliknya, al-iltifat yang keempat min takallum ila ghaibah. Iya, iltifat berpindah dari yang tanya takallum, ya, ke ghaibah. Kaqali ta'ala inna, ini takallum, sesungguhnya kami pihak pertama, a'tainaka, memberikan kepada engkau al-kawthar. Iya. Berikutnya fasalli li rabbik, maka hendaknya engkau salat li rabbik, menjadi ghaibah. Ya, tidak dikatakan pasalli li, tetapi pasalli li rabbik, berubah ke ghaibah. Fa hawwala al-kalam min al-mutakallim ila ghaibah biqawlihi li rabbik. Ini namanya iltifat, perubahan ya konteks ayat dari ghaibah ke hitab, hitab ke ghaibah, dari ghaibah ke takallum, takallum ke apa namanya ghaibah. Namanya bab al-iltifat. Qala wal-iltifat fawaidu minha. Dan iltifat yang Allah sebutkan yang merubah uslub tadi dari ghaibah ke hitab, hitab ke ghaibah dan seterusnya, ini memiliki banyak faedah. Ya, ini menunjukkan sekali lagi balaghatul Quran, dan kita semakin bisa mengetahui bagaimana tingginya bahasa Quran, indahnya bahasa Quran, dalamnya bahasa Quran, dengan kita terus berupaya mendalami bahasa Arab. Seperti ini sulit dipahami kecuali kita punya bekal bahasa Arab. Qala rahimahullahu ta'ala, faedah yang iltifat diantaranya adalah hamlul mukhatab al-intibah, membawa, menggiring yang sedang diajak bicara untuk intibah, untuk benar-benar memperhatikan apa sedang dibacanya. Litaghayyuri wajhul uslub alaih, karena berubahnya bentuk uslub kalimat yang ada. Ini kan tentu yang bisa memahami, mengetahui adanya perpindahan uslub kecuali tidak memahami, kecuali yang kalau dia memahami, punya bekal bahasa Arab, punya bekal nahwu, sehingga bisa memahami kok ya seperti ini Allah berubah uslub yang tadinya ghaibah kepada khitab, khitab kepada ghaibah. Ya, kita bisa ikhwan rahimakumullah memahaminya, mengetahui dengan ada bekal bahasa Arab. Sehingga dengan itu faedah dan intibah, berarti ada sesuatu yang penting sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah uslub dari ghaibah ya ke takallum misalnya, atau ke hitab. Yang kedua juga adalah hamluhu ala tafkir fil makna, membawanya, membawa si pembaca, iya, kalau kita baca Quran atau pendengar ketika mendengar Quran, untuk memikirkan makna kalimat tersebut. Li'anna taghayyura wajhul uslub, iya, karena berubahnya bentuk uslub kalimat, yu'addi ila tafkir bisabab, iya, menghantarkan untuk memikirkan apa sebabnya. Kenapa sebabnya? Ketika di awal alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kemudian langsung berubah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, memikirkan, berusaha mencari, mengkaji apa sebabnya, apa kandungannya. Yang ketiga, ats-tsalitsu daf'us sa'amah wal malal anhu, untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan ketika membaca. Iya, dengan berubah-ubahnya uslub kalimat, menolak kebosanan ketika membacanya. Iya, dan itu yang sudah kita baca juga di antara barakatul Quran. Baca Quran tidak pernah bosan. Bahkan seorang semakin baca Quran semakin mendapatkan faedah yang tidak didapatkan sebelumnya. Semakin mengkaji, semakin dia mendapatkan apa namanya makna Quran yang belum dia dapatkan sebelumnya. Ini barakatul Quran di antaranya. Di awal-awal kita sudah kita baca. Nah, di sini iltifat, yakni berubah-ubahnya uslub, itu di antara faedahnya adalah menolak kebosanan, kejenuhan ketika membacanya. Li'anna baqa'al uslub ala wajhin wahid, karena tetapnya satu uslub dalam satu bentuk, yu'adil al-malal, ia akan mengatakan kepada malal, kebosanan, ghadiban, sering yang demikian. Wahadil fawaidu, dan tiga faedah ini, amatun, umum, iltifat, pada bab iltifat, pijami suwari, pada semua bentuknya, apakah perubahan dari ghaibah ke hitab, atau hitab ke ghaibah, ya, ghaibah ke takallum, takallum ghaibah, ini semuanya tiga ini ada. Dan ikhwan rahimahumullah, sekali lagi, tentunya kita akan semakin memahami ketika kita punya semangat untuk belajar bahasa Arab. Saudara Ibnu Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman yang sempurna imannya adalah orang-orang yang ketika diingatkan nama Allah takut hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadatuhum imana. Kenapa kata beliau? Karena dia paham apa yang dibaca. Dia paham apa yang didengar. Mendengar ayat Allah dan dia memahaminya. Sehingga dia mendapatkan teguran dari apa yang dia baca terhadap perbuatannya. Dia mendapatkan ilmu yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena dia memahami apa yang dibaca. Sehingga pentingnya terus ia belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Belajar nahu, belajar bahasa Arab untuk membantu kita memahami Al-Quran Al-Karim. Sehingga Al-Imam Imam Sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil Ibn Taimiyah rahimahullah, menyatakan wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah lughatul Quran. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, itu tiga itu ada pada semua bentuk iltifat. Ammal fa'idul khasah, dan juga ada faedah-faedah khusus. Ya, pada ta'ayyan bi kulli suwarihi hasab ma yaktadihil maqam. Yani, tapi ada juga faedah khusus dan itu terkait dengan ya masing-masing bentuknya. Masing-masing ayatnya. Selain tiga ini, ada juga faedah yang lain. Ya, bi kulli suwarihi di setiap bentuknya hasab ma yaktadihil maqam. Sesuai dengan dikenal oleh maqam. Masing-masing ayat yang ada di situ iltifat ada memiliki faedah lain selain tiga ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insyaallah mulai besok kita baca talkhis faraid. Mungkin ada waktu bagus kita baca sedikit-sedikit ilmu yang banyak dilalaikan, banyak yang kurang ihtimam dengannya, ilmu warif. Ya, faraid insyaallah. Allahu a'lam bissawab.